بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari kitab ini Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Sekarang masuk pada daras yang baru, Ad-Darsu As-Sabi'u. Ad-Darsu As-Sabi'u, pelajaran yang ketujuh. Perhatikan percakapan yang ditunjukkan di sini pada pelajaran ini, terutama di antaranya terkait dengan fi'il yang disertai dengan fa'il berupa dhamir, fi'il kemudian disertai dengan fa'ilnya yang berupa dhamir. Ya, perhatikan bentuk-bentuk lafadznya pada contoh-contoh yang digunakan di sini. Qala al-abu al-ab, sang ayah berkata atau bertanya di sini, aina zahabtum ba'da darsi, kemana kalian pergi ba'da darsi sesudah pelajaran, ya abna'i, wahai anak-anakku, ya kemana kalian pergi sesudah pelajaran. Qala al-abna'u, anak-anak ya berkata, menjawab, zahabna ilal mal'abi, zahabna ilal mal'abi, kami pergi ke lapangan. Al-mal'ab ya lapangan atau tempat bermain. Qala al-abu, sang ayah berkata, bertanya lagi, kuratal qadami la'ibtum am kurata sallati, ada hamzah istifham ya, hamzah istifham pada awal pertanyaan ini kemudian diikuti am sesudahnya, a kuratal qadami la'ibtum am kurata sallati, apakah sepak bola kalian bermain atau apakah kalian bermain sepak bola, am ataukah kurata sallati, bola basket. Jadi hamzah istifham ya kemudian sesudahnya disertai dengan am ya, memberikan makna takhyir untuk memilih yang sebelum am ataukah yang sesudah am ya, kurata qadami la'idatum am kurata sallati, yang mana. Maka dijawab oleh anak-anak, qala al-abna'u la'ibna al-yawma kurat al-qadami, ya, la'ibna al-yawma kurat al-qadami, hari ini kami bermain sepak bola, ya, dipilih yang kurat al-qadami ya, yang disebutkan sebelum am dalam pertanyaan tadi ya, ini. Jadi adanya am di situ litakhir untuk memilih yang sebelum atau yang sesudahnya, ya, jawaban memilih dari yang disebutkan tersebut. La'ibna kurata sallati fil usbu'il ma'udhi, kami telah bermain kurata sallah ya, bola basket, fil usbu'il ma'udhi, pada pekan lalu ya, hari ini tadi kami bermain sepak bola, adapun pada pekan lalu kami telah bermain bola basket. Qalal abu, sang ayah bertanya, berkata, bertanya, ama dhahabtum ilal maktabatil yawma, hamzah istifham kemudian disertai ma nafiyah, jadi pada kalimat ini jumlah ini adalah manfi, jumlah istifhamiyah di sini manfi, ada ma ya. Ama dahabtum, tidakkah kalian pergi ilal maktabati, ke perpustakaan pada hari ini, al yauma. Qala al abna'u, anak-anak menjawab, bala, ya memang demikian, dahabna, kami pergi, kami telah pergi, yakni maksudnya kami telah pergi ke perpustakaan pada hari ini. Ya, dengan pembahasan sebelumnya hamzah istifham ya, disertai dengan nafi, nafiyah, ma misalnya. Kemudian untuk jawaban isbat ini dengan lafaz bala ini. Jadi sekaligus ya murajaah dari pelajaran yang sudah dipelajari diterapkan, dipraktekkan atau ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Jadi diulang lagi, supaya lebih supaya diingat kembali, supaya lebih bisa dipahami. Ini ya. Baik. Berikutnya, Qalal Abu, sang ayah berkata, bertanya, "Madza qara'tum hunaka?" Apa yang kalian baca di sana? Madza, ya, ma istifham ya, untuk bertanya, kemudian disertai dengan lafaz za. Madza? Ya, madza qara'tum hunaka? Apa yang kalian baca di sana? Qalal abna'u, anak-anak berkata menjawab, qara'na as-suhufa. Qara'na as-suhufa. Kami membaca as-suhuf. Ya, Quran. Ya, Quran, Quran. Ya. Ini. Qala al-abu, sami'tumul akhbara minal idha'atil yawma? Sami'tumul akhbara, apakah kalian mendengarkan al-akhbar, ya, berita-berita, minal idha'ati, dari idha'ah, yakni siaran radio, dari radio, maksudnya dari siaran radio, al-yawma, ya, al-yawma, ya, dibaca fathah, huruf akhirnya, pada hari ini, ya, apakah kalian mendengarkan berita-berita dari siaran radio pada hari ini? Qala al-abna'u, na'am, ya, sami'naha, kami mendengarkannya. Sami'atum, kalian mendengarkan. Sami'na, kami mendengarkan. Ya, ini tadi ya, fi'al, disertai dengan fa'il yang berupa dhamir. Ya. Seperti yang sebelumnya tadi, zahabtum, kalian pergi. Zahabna, kami pergi. Dan seterusnya ya, nanti akan dibahas pada samarin insyaAllah. Ini, perhatikan yang seperti ini. Kemudian di sini tadi, sami'na ha, ya, ada dhamir ha, ya, menggantikan al-akhbara. Al-akhbar ini jamak ghairu akhil, ya, jamak dari ghairu akhil, maka dihukumi secara lafaz sebagai muannas mufrad. Sehingga bomirnya bomir yang muannas mufrad, ya, bomir ha. Sami'na ha. Qala al-abu, min ayyi idha'atin sami'tum, dari siaran mana kalian mendengarkan? Dari siaran radio mana kalian mendengarkan? Maksudnya kalian mendengarkan berita-berita itu. Qala al-abna'u, sami'na min salasi idza'atin, kami mendengarkan dari tiga siaran radio. Tiga siaran, ya, kami mendengarkan dari tiga siaran. Salas min salasi idza'atin, yakni dirinci min idza'atir riyawi, dari siaran radio Riyadh, wa idza'atil qahirati, siaran radio Kairo, al-Qahirah itu kota Mesir ya, Kairo, wa idza'ati Londona, dan siaran radio London, ibu kota Inggris. Ini dari tiga siaran radio ini, dari radio Riyadh, ibu kota Saudi ya, Riyadh, kemudian dari siaran Kairo, dan dari siaran London. Qala al-abu, sami'tu anna bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. Saya telah mendengar bahwasannya Bilal itu sakit. Anna bilalan maridun, bahwasannya Bilal sakit. wa annahu fil mustashfa, dan bahwasanya dia ada di rumah sakit. Bilal dalam keadaan sakit dan berada di rumah sakit. Sahihun hadza, apakah benar ini? Qala al-abna'u, na'am, ya, hadza sahihun, ini benar. Berita ini benar. Hal ini benar. Hadza sahihun, ini benar. Syafahu Allah, semoga Allah menyembuhkannya. Ya, syafahu, ya. Karena disebut Bilal mufrad, ya, mudzakkar, maka pemberinya sesuai dengan untuk mufrad mudzakkar ghaib, ya, dhamir ha syafahu. Ya, syafahu Allah, semoga Allah menyembuhkan dia. Ya. Jadi untuk mendoakan, ya, tentunya disesuaikan dengan dhamirnya. Siapa di sini yang didoakan? Kalau dia seorang laki-laki, ya, seperti ini, dhamir ha syafahu Allah. Tapi kalau mungkin yang didoakan, yang diajak bicara, ya, sedang bercakap-cakap dengan sang orang yang sakit, ya nanti dhamirnya disesuaikan dengan ka, misalnya syafakallah, ya, ini jadi dhamir sesuaikan. Ini. Berikutnya, syafahullahu tadi, kemudian al-ab menjawab, amin, ya, mengamini, maksudnya makna dari amin adalah istajib. Jadi amin ini bermakna istajib. Ya, kabulkanlah. Jadi memohon, meminta kepada Allah untuk mengkabulkan doa tersebut. Ini dengan lafaz amin. Ini maknanya istajib. Ijabailah, kabulkanlah. Istajib, ya, istajib. Ini fi'il amr, ya, istajib itu fi'il amr. Untuk mukhatab tentunya, ya, karena fil amr, jadi yang ini ditujukan kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini makna dari lafaz amin. Jadi dan ini yang yang biasa digunakan, ya, setiap kita berdoa, ya, kemudian diakhiri dengan lafaz ini, amin, memohon supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berikutnya, mata dakhala al-mustashfa, kapan dia masuk rumah sakit? Ya, dakhala yang nampak ini bentuk fi'il, tapi ingat pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas, ya, ini terkandung fa'il, ya, berupa dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak, ya, mustatir dhamirnya, takdirnya huwa. Jadi takdirnya atau maknanya adalah dakhala huwa, hanya saja lafaz huwa itu tidak ada, jadi dia tersirat dalam fi'il dakhala ini, sehingga maknanya dakhala al-mustashfa atau mata dakhala al-mustashfa maknanya adalah kapan dia masuk rumah sakit. Al-qala al-abna'u, kemudian anak-anak menjawab, dakhala, ini juga dakhala qabla salatati ayyamin, dakhala dia masuk, bukan sekedar masuk, ya, mungkin kalau tanya jawab mungkin bisa difahami masuk sebelum 3 hari, ya, tetapi maknanya, makna yang jelas, yakni dia masuk sebelum 3 hari atau dia masuk 3 hari yang lalu. Qabala salatati ayyamin, 3 hari yang lalu. Qala al-abu, aina al-kitabu zilatil ahmari alladhi kana fi ghurfati, di mana kitab, ya, zilatil ahmari. Du ini maknanya atau maksudnya adalah yang mempunyai, makna secara asal, ya, dalam bahasa Arab makna dari du itu sahib, yakni yang mempunyai. Dan tentunya kalau sudah masuk dalam kalimat seperti ini sesuaikan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diganti dengan lafaz apa, ber, ya, apa kata kata depan ya, ber. Jadi aina kitabu dzul ghilafil ahmari, di mana kitab yang bersampul merah, ghilaf sampul ya, ahmar merah. Jadi dzul ghilafil ahmari, kalau arti secara harfiah yang mempunyai sampul merah ya, dzul dzul tadi ya bermakna mempunyai, dzul ghilafil ahmari yang mempunyai sampul merah. Kemudian disesuaikan tadi dengan Alkitab, Alkitabu dzul ghilafil ahmari, kitab yang mempunyai sampul merah. Agak dalam bahasa Indonesia mungkin ya terlalu panjang juga, mungkin lebih ringkas dan lebih mudah dipahami dengan tadi kata depan ber, kitab yang bersampul merah. Ya ber ya, bersampul merah. Ini di mana kitab yang bersampul merah, alladzi kana fi ghurfati, yang tadinya ada di kamar saya. Kana di sini menunjukkan keberadaan di waktu lampau, keberadaan atau keadaan di waktu lampau. Penggunaan kana dalam kalimat semacam ini seperti itu. Alladzi kana fi ghurfati, yang tadinya dia ada di kamar saya, dia berada di kamar saya. Tadi waktu yang lampau ya, kemudian berada atau ada ya, di kamar saya, fi ghurfati. Ini maksud atau makna dari kana dalam kalimat ini. Baik. Nanti akan dijelaskan lebih rinci insyaallah dalam tamarin ya. Jadi kalimat ini kita ulangi, aina kitabu dzul ghilafil ahmari allazi kana fi ghurfati, di mana kitab yang bersampul merah yang tadinya ada di kamar saya. Ara'aitumuhu, dari ra'aitum kemudian bersambung dengan dhamir ha menjadi ra'aitumuhu. Ara'aitumuhu, apakah kalian melihatnya? Ini ada hamzah istifham ya. Apakah kalian melihatnya? Qala Yusufu, kemudian Yusuf di sini adalah salah satu abna tadi, salah satu anak-anak tadi. Yusuf berkata, menjawab, ana akhadtuhu, saya mengambilnya. Akhadtuhu, akhadtu, saya mengambil. Kemudian ha, ya kembali ke kitab tadi, saya mengambilnya, saya mengambil kitab tersebut. Al-barihata, tadi malam. Ya, kemarin malam atau tadi malam. Al-barihata. Wa qara'tu nisfahu, dan saya telah membaca nisfahu, separuhnya, setengahnya. Ini. Ana akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. Saya mengambilnya tadi malam dan saya telah membacanya separuhnya, separuh kitab tersebut. Qala al-abu, wa aina al-majallatu allati kanat tahta dzaka al-kitabi? Dan di mana majallah? Al-majallatu majalah, di mana majalah yang tadinya atau yang sebelumnya tahta dzaka al-kitabi, berada di bawah kitab tersebut, tahta di bawah ya. Di mana majalah yang tadinya ada di bawah kitab tersebut? Jadi Al-Ab tadi, sang ayah, dia di kamar dia menaruh kitab, kemudian di bawah kitab ada majalah. Jadi majalah di bawah, kemudian di atasnya baru kitab. Tadi kitab sudah ditanyakan, kitab yang bersampul merah, dan sekarang majalah yang di bawah kitab tersebut. Aynal majalatu allati kana tahta dzakal kitabi, di mana majalah yang berada tadinya berada di bawah kitab tersebut. Qala Bilalun, Bilal menjawab, ini juga salah satu abna, ini bernama Bilal, dia menjawab, ahadzihi hiya, apakah ini dia? Konteksnya Bilal diminta sambil menunjukkan sebuah majalah, mungkin sambil memegang atau sambil menunjuk sebuah majalah, kemudian mengatakan ini, ahadzihi hiya, apakah ini dia? Sambil menunjukkan kepada sang ayah ya, apakah ini dia? Macam itu, atau menunjuk, apakah ini dia? Qala al-abu, kemudian sang ayah menjawab, la, tidak atau bukan. Al-majallatu dhatul khilafil asfari. Majalah itu mempunyai sampul kuning. Majalah itu bersampul kuning. Ya, asfar, kuning. Ini. Qala Marwan, kemudian Marwan menjawab, hiya indi. Hiya. Hiya di sini menggantikan al-majallah. Al-majallah itu mu'annas. Maka diganti dengan dhamir yang mu'annas. Hiya. Hiya indi. Hiya, yaitu majalah tersebut, indi, ada pada saya. Ya. Majalah itu ada pada saya. Akhadtu hal yawma. Ya, aku mengambilnya hari ini tadi. Akhadtuha. Aku mengambil dia, mengambil majalah tersebut al-yawma, pada hari ini. Ya, hari ini, tadi. Ini. Baik. Kemudian, sebelum dilanjutkan, ya, perhatikan tadi. Al-kitabu. Kemudian, lafaz yang mengikuti tadi, zu. Ya, yang menunjukkan sahih, ya. Yang bermakna mempunyai, ya. Al-kitabu, kemudian zu. Kenapa? Karena al-kitabu itu mudzakkar. Maka lafaz yang digunakan adalah zu. Bandingkan dengan al-majallatu. Al-majallatu, ini lafaznya mu'annas. Kemudian kata yang mengikuti dalam hal ini adalah zatu. Maknanya sama antara zu dengan zatu. Ya, sahib. Atau kalau mu'annas, ya sahibah. Bermakna mempunyai. Tetapi berbeda lafaznya karena berbeda sendirinya. Ya, untuk mudzakkar dengan du, untuk mu'annas dengan zatu. Ini. So, nanti dalam tamarin jika beri bahan, insya Allah dengan hal ini. Ya, jadi perhatikan, sebelum dibahas di tamarin, hal-hal yang semacam ini perhatikan terlebih dahulu. Ya. Belajar memperhatikan apa nitani, kemudian nanti insya Allah akan dibahas pada tamarin. Ya, berikutnya, yarinul jarasu. Bel berbunyi, bel berdering. Fayaqumu Marwanu, lalu Marwan berdiri. Marwan ini juga salah satu anak tadi. Marwan berdiri. Wayaftahul baba, dan kemudian dia membuka pintu, pintu rumah. Wa tadkhulu akhawatuhu, dan masuklah saudari-saudarinya. Ya, tadkhulu untuk mu'annas, ya, akhwat, saudari-saudarinya, maka fi'ilnya di sini dengan ta, ya, tadkhulu akhwatuhu, saudari-saudarinya masuk. Bel berbunyi, lalu Marwan berdiri dan membuka pintu, dan kemudian saudari-saudarinya ini masuk. Saudari-saudari Marwan berarti apa? Putri-putri dari sang ayah tadi. Qalat al-banatu, al-banat mu'annas. Maka fi'ilnya fi'il madhi, ya, disertai dengan ta'nits yang sukun. Qalat, ya, dengan ta' sukun di akhirnya. Qalat. Qalatil banatu. Putri-putri, sang putri-putri atau para putri, anak-anak perempuan ini berkata, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian qala al-jami'u, berkata al-jami'u, semuanya. Al-jami' ini maknanya semuanya. Mencakup al-ab, sang ayah, al-abna, anak-anak laki-laki. Okay. Semua yang ada di ruangan atau di rumah itu menjawab. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-abu, kemudian sang ayah berkata, bertanya, aina zahabtunna, kemana kalian pergi? Ya banati, wahai putri-putriku. Banat, putri, kemudian jamak, putri-putriku. Kemudian perhatikan fi'ilnya tadi, zahabtunna. Ya, dari zahaba, untuk jamak mu'annas, ya, mukhatab, menjadi zahabtunna. Ya, ini. Perhatikan dulu, ya. Qalatil banatu, maka para putri, putri-putri tadi menjawab, zahabna li ziyaratil mudirati, kami pergi mengunjungi mudirah, mengunjungi kepala sekolah. Ya, mudirah. Kalau muridnya perempuan, kepala sekolahnya juga perempuan, mudirah. Ya. Ini muannats perempuan, ada tak ta'nits. Oke. Qala al-abu amashaytunna am zahabtunna bisayyarati. Ini hamzah istifham ya, disertai dengan am ya. Amashaytunna am zahabtunna bisayyarati. Apakah kalian berjalan ataukah kalian pergi dengan mobil? Kalian pergi mengendarai mobil. Qalatil banatu, putri-putri tadi menjawab, masyaina, kami berjalan. Jadi mengunjungi mudirah, pergi ke rumah mudirah tadi dengan berjalan ataukah dengan mobil, dengan mengendarai mobil. Maka dijawab oleh banat tersebut, masyaina, kami berjalan. Li'anna baitaha qaribun min madrasatina, karena rumah beliau, baitaha, rumah beliau, rumah mudirah ya, qaribun min madrasatina, dekat dengan sekolah kami. Rumahnya dekat dengan sekolah, rumah mudirah dekat dengan sekolah, sehingga perginya ke sana dengan jalan kaki ya. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Huwa di sini kembalinya ke bait, bait mudirah, rumah mudirah, ke baitnya, ke rumahnya, bukan ke mudirahnya, tapi ke rumahnya, rumah mudirah, sehingga dhamirnya disesuaikan dengan bait, bait mudzakkar, ya, maka dhamirnya huwa mudzakkar, ya, huwa bainal masjidi wal madrasati, dia, rumah mudirah tersebut berada di antara masjid dan madrasah sekolah. Qala al-abu, kemudian sang ayah bertanya, awajadtumnaha fil baiti, awajadtumnaha fil baiti, wajadtumna, seperti dahabtumna tadi ya, untuk jamak muannats, kemudian disertai dengan dhamir ha, kembali ke mudirah, apakah kalian mendapatinya, apakah kalian mendapati beliau, yaitu mudirah, fil baiti, berada di rumah? Qalatil banatu, na'am, ya, wajadna ha, kami mendapatinya, kami mendapati beliau, mudirah. Jalasna, jalasna indaha sulusa sa'atin, kami duduk di sisinya, maksudnya kami duduk, ya, bersama beliau sulusa sa'atin, selama sepertiga jam. Sulus, ya, sulus itu sepertiga, ya. Kalau salatah kan tiga ya, salatatun tiga, ya. Dari salatatun punya dibentuk menjadi lafadznya sulusun, ini maknanya sepertiga, ya. Sulusun, ya. Bentuk seperti ini pada bilangan menunjukkan bagian sepertiga. Sulusa sa'atin, selama sepertiga jam. Berapa menit? Sepertiga jam berapa menit? 20 menit. Ya, ini. Wa kharajna min baitiha, dan kami keluar dari rumahnya fi sa'atil khamisati, pada jam 5. Ya. Qalatil ummu, kemudian sang ibu berkata, bertanya, ara'aitunna al-miknasata ya banatu, ara'aitunna al-miknasata ya banatu, apakah kalian melihat sapu, wahai putri-putriku? Ya, di sini lafaz banat tidak disertai dengan ya, tidak diidhofahkan dengan ya mutakallim. Kalau pada contoh sebelumnya tadi ucapan al-ab sang ayah, aina dhahabtunna ya banati, ya banati, di banat kemudian diikuti disertai dengan ya mutakallim atau diidhofahkan dengan ya mutakallim, maka dibaca banati, ya banati, wahai putri-putriku. Tetapi kalau tidak disertai dengan ya mutakallim, ya, tidak diidhofahkan pada ya mutakallim, maka dia dibaca dengan dhammah. Ya banatu. Ya. Ya banatu. Ini. Dan ini yang semacam ini sudah dicontohkan sejak awal, dari jilid yang pertama juga sudah ada insyaallah. Jadi murajaah ya. Jadi perhatikan. Adapun secara makna sama sebenarnya, ya banatu, wahai putri-putri, maksudnya ya putri-putriku. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan memanggil apa, nak, atau kalau orang Jawa misalkan kalau laki-laki ya le, atau kalau anak perempuan nduk atau mak, ya kan tidak mesti harus diikuti dengan saya atau aku, bisa langsung wahai nak atau nduk atau le, tidak harus wahai anakku, wahai atau nukku atau tolekku, tidak. Ini bahasa Arab juga demikian ya, jadi tidak harus dengan ya mutakalim, boleh bisa dengan ya mutakalim, boleh pula tidak dalam hal munada ya, memanggil ya, memanggil ya. Ini kita lanjutkan. Bahastu anha kafira wa ma wajadtuha. Bahastu anha, saya telah mencarinya. Ya, bahasa kemudian diikuti an ya, bahastu an, ini mencari. Bahastu anha, saya telah mencarinya. Jadi ya, al-miknya sah, sapu tadi kafira. Kalau diartikan secara lafaz apa kafira? Banyak, dengan banyak. Saya telah mencarinya dengan banyak. Ya, agak kurang pas ya dalam bahasa Indonesia. Yang pas apa? Saya telah mencarinya berulang kali, berkali-kali. Atau yang semakna dengan itu ya. Ini. Kalau dalam bahasa Arab dengan lafaz katira, bahastu anha katira. Tapi dalam bahasa Indonesia yang lebih pas, saya telah mencarinya berkali-kali. Saya telah mencarinya berulang kali. Ini ya. Jadi menerjemahkan dalam hal ini juga lihat. Ya. Bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia dicari yang pas, ya, artinya sesuai maknanya, tapi lafadznya juga sesuai dengan bahasa Indonesia. Wa ma wajadtuha, dan saya tidak mendapatinya. Ma di sini ma isti, ma nafiyah, ya, ma nafiyah. Ma wajadtu, saya tidak mendapati. Ya, ibnasah satu terakhir. Ini. Qalat Su'adu, kemudian Su'ad berkata, Su'ad ini perempuan ya. Qalat Su'adu, Su'ad berkata menjawab, ana wada'tuha tahta sulami hadha subaha. Saya meletakkannya, meletakkan sapu tersebut tahta sulami, di bawah tangga. As-sulam itu tangga. Hadha subaha, pada pagi ini. Qala Marwanu, kemudian Marwan berkata, ya ummi, wahai ibuku, wahai ibu, afis thallajati ma'un baridun, apakah di kulkas, as-thallajah, kulkas, lemari es, apakah dalam kulkas itu ma'un baridun, ada air dingin, nahnu aibashun, kami haus, nahnu aibashun, kami haus. Qalatil ummu, kemudian sang ibu berkata menjawab, abashir, abashir, berbahagialah, bergembiralah, fiha ma'un baridun, ya, fiha ma'un baridun, di kulkas itu ada air dingin, wa asiru burtuqalin, dan perasan jeruk atau sari jeruk. Asir itu perasan, ya, sarinya atau perasannya. Ini protokol jeruk. Ini siwar percakapan dalam daras ketujuh ini. Ada beberapa hal yang nanti insya Allah akan dipelajari masing-masingnya dalam tamarin sebagai berikut. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. kita langsung ke samarin awalan yang pertama. Ajib an asilatul adiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan siwar tersebut. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut. Contoh yang pertama. Aina zahabal abna'u ba'da darsi. Kemana anak-anak itu pergi sesudah pelajaran? Maka dijawab. Zahabu. Ini juga sesuaikan dalam menjawab dengan dhamirnya tadi. Zahabu. Kemarin sudah dibahas ya. Mereka pergi berarti dengan wawu sukun. Zahabu. Ilal mal'abi. Mereka pergi ke lapangan. Sesuaikan dhamir dengan keberadaannya, kedudukannya. Sebagai orang pertama, kedua, ataukah ketiga. Mutakallim, ataukah mukhatab, ataukah ghaib. Ya, ini. Ya. Ini jawabannya ya. Zahabu ilal mal'abi. Mereka pergi ke lapangan. Berikutnya tafadhol ini. Ya. Mada qara'u mada qara'u fil maktabati. Ya. Apa yang kalian baca? Qara'u mereka baca. Apa yang mereka baca di maktabah? Maktabah perpustakaan ya. Qara'u qara'u as-suhufa. Ya, qara'u as-suhufa. Mada qara'u fil maktabati? Qara'u as-suhufa. Mereka membaca koran-koran. Baik. Berikutnya. Min ayn ida'atin ida'atin sami'ul akhbara dari siaran mana? Dari siaran mana mereka mendengar berita-berita? Berita-berita. Ya, min ayyi idha'atin sami'ul akhbara? Dari siaran mana mereka mendengar berita-berita? Jawabannya sami'uha. Min Lunduna. Ya. Sami'uha, mereka mendengarkannya. Min idha'atil riyadi wa idha'atil qahirati wa idha'atil lunduna. Baik, berikutnya. Man alladhi akhadha al-kitaba. Siapa yang mengambil kitab itu? Jadi jawabannya akhadha, kemudian al-kitab diganti dhamir ha. Akhadahu. Siapa yang lagi yang mengambil? Yusuf. Akhadahu Yusuf. Jawabannya akhadahu Yusuf. Yusuf yang mengambilnya. Baik. Berikutnya. Manilladhi akhadal majalati? Majalata. Manilladhi akhadal majalata? Jawabannya? Man. Siapa yang mengambil majalah itu? Majalah itu. Akhadha. Akhadha. Majalah diganti dhamir apa? Akhadha. Akhadha. Akhadha. Siapa tadi? Akhadaha. Siapa yang mengambil majalah? Marwan. Ya, Marwan yang tadi yang mengambil. Ini jawabannya. Jadi akhadaha Marwanu. Marwan mengambilnya. Marwan mengambil majalah tersebut. Baik. Berikutnya. Aina dahab dahabatil banatil banatu. Kemana perginya anak-anak perempuan? Ya, aina dahabatil banatu. Apa diganti dengan apa? Jamak mu'anah. Dahabat. Dahab. Dahab. Na. Dahab na. Mari sudah ya. Dahab na. Ya. Dahab na. Sila. Atali. Kalau ucapan banat atau jawaban banat tadi ketika ditanya apa? Zahabna li ziyaratil mudirati. Ataupun menjawab pertanyaan di sini, aina zahabatul banatu? Zahabna li ziyaratil mudirati. Ya, hanya saja di sini nunnya yang pendek ya. Ya, untuk jamak muannats ya, umumir nun yang pendek ya, zahabna. Kalau jamak mudzakkar dengan wawu, zahabu, mereka pergi. Kalau jamak mu'annas dengan nun dan sebelum nun disukun, zahabna, mereka para perempuan ya pergi. Zahabna li ziyaratil mudirati, mereka anak-anak perempuan tadi pergi mengunjungi mudirah. Berikutnya. Jadi pasan jelasnya indal mudirati. Berapa berapa menit? Kam daqiqatan. Ya, kam daqiqatan jalasna indal mudirati. Berapa menit mereka yaitu panat tadi duduk bersama mudirah? Jalasna indaha berapa menit? Ya, kalau jamnya suluta saat ini sepertiga jam. Tapi yang ditanyakan daqiqah menitnya. Sepertiga jam berapa menit tadi? 20 menit berarti kan ya. Bagaimana 20 menit dalam bahasa Arab? Ishrin. Ya, karena dia mansub ya nanti dengan ya ya. Asalnya ishruna, tapi karena di sini menunjukkan waktu dari fi'il tadi jalasna, maka dia diubah wawunya dengan ya. Jadi ishrina. Ya. Jalasna indaha ishrina daqiqatan. Ya. Ishrina daqiqatan. Ingat pembahasan adat sebelumnya, pembahasan tentang bilangan sudah dibahas sebelumnya ya. 20 ishruna daqiqatan. Asalnya ishruna daqiqatan. Kemudian karena di sini dalam kalimat menunjukkan waktu dari perbuatan jalasa tadi, jalasna, maka dia dibaca dengan apakah adanya mansub ya, dengan ya menjadi ashrina. Dari asalnya ishruna menjadi ashrina. Ya, ashrina daqiqatan. Mereka duduk bersama mudirah selama 20 menit. Jadi menunjukkan waktunya selama 20 menit. Ashrina daqiqatan. Ini. Berikutnya. Aina baitu. Aina baitu. Baitu mudirati. Mudirati. Di mana rumah mudirah? Mudirah. Ya. Baituha. Baituha. Qaribun min madrasatina. Baituha. Aina baitul mudirati? Baituha qaribun min madrasati. Jadi dengan al madrasah mungkin lebih mudah ya. Baituha qaribun min minal madrasati. Atau juga bisa dijawab dengan sesudahnya, baituha bainal masjid wal madrasati. Lebih khusus. Baituha bainal masjid wal madrasati. Rumahnya di antara masjid dan madrasah. Berikutnya. Aina wada'at su'adu al-miqnasata? Aina wada'at su'adu al-miqnasata? Di mana su'ad meletakkan sapu? Aina wada'at su'adul miqnasata? Di mana su'ad meletakkan sapu? Jawabannya tahta sulami, wa do'atha, wa do'atha tahta sulami. Dia meletakkannya di bawah tangga. Soalnya yang tambahan yang kedua masih terkait dengan bacaan tadi. Wa hadhihi alamata amama al-jumal as-sahihati. Letakkan tanda ini, tanda centang, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhihi alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Dan tanda ini di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar dalam bacaan tadi. Yang pertama, la'ibal abna'u kuratal qadami fil usbu'il madhi. La'ibal abna'u kuratal qadami, anak-anak laki-laki bermain sepak bola, fil usbu'il madhi, pada pekan lalu. Sahih atau laisat sahih? Ya, laisat sahiha, laisat sahihatan, tidak benar. Yang benar apa? La'ibal abna'u kurotah salati, ya. Pada pekan lalu itu mainnya kurotah salati, bola basket. Tanian yang kedua. Dakhala Bilalun. Ya, dicoba sebentar. Dakhala Bilalun al-Mustafa qabla salasati ayamin. Ya. Bilal masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Ya. Sahih. Ya, sahih. Sahihah. Dakhala Bilalun al-Mustashfa qabla salasati ayamin. Sahih. Berikutnya, salisan yang ketiga. Sami'al abna'u al-akhbaro min ida'atin al-qahiratin wa ida'atin riyadi wa ida'atin Alhamdulillah. Ya. Sami'al abna'u al-akhbara min idha'atil qahirati wa idha'atil riyadhi wa idha'atil London. Sahih am laisa sahih? Apa ini? Sahih. Benar. Sahih. Benar. Berikutnya. Khilabuhu asfaru. Ya. Al-kitabu khilabuhu asfaru. Kitab itu khilab apa tampilnya asfaru kuning. Kitab itu tampilnya kuning. Benar atau enggak? Apa yang laisat sahihah, ya tidak benar. Yang benar apa? Ahmaru, merah, ahmaru. Ya, jadi di sini laisat sahihah. Al-kitabu ghilabuhu asfaru laisat sahihah, tidak benar. Berikutnya. Baitul mudirat Baitul mudirati Baitul mudirati bainal masjid fil wal masjid wal madrasati. Ya, baitul mudirati bainal masjid wal madrasati. Di mana rumah sekolah? Di mananya mana? Rumah mudirah berada di antara masjid dan madrasah. Sahihah. Am laisat sahihah. Sahihah. Ya, benar. Baik. Berikutnya. Al-um wajadat wajad. Wajadat. Al-Miknasata. Ya. Laisat sahihah. Ya, laisat sahihah. Ya. Berikutnya, salisan tamrin yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Hadhihi as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan ini, soal-soal ini, laisat mabniyatan 'ala ad-darsi as-sabi'i. Tidak dibangun dari pelajaran yang ketujuh. Tidak berdasarkan pada pelajaran yang ketujuh tadi. Laisat mabniyatan 'ala ad-darsi as-sabi'i. Tidak dibangun, tidak dibentuk pada pelajaran yang atau berdasar pada pelajaran yang ketujuh. Jadi pertanyaan secara umum, ya, dijawab dengan jawaban secara umum yang benar, ya, benar dari sisi makna, dari sisi lafaz, ya, tidak harus sesuai dengan kenyataan masing-masing, tidak, tetapi benar dalam makna, artinya maknanya bisa diterima dengan benar, dan juga tentunya lafaz juga harus benar, ya. Jawabannya bebas, jawaban umum, tetapi tadi benar secara makna dan juga lafaz. Contoh, mata kharajtum minal fasli, kapan kalian keluar dari kelas? Apa jawabannya? Kharajna. Apa? Kapan? Ba'da dzuhri. Kami keluar sesudah zuhur. Boleh. Atau qabla dzuhri, sebelum zuhur. Boleh. Benar. Makna benar, lafaz juga benar. Ya, kharajna, nanya panjang ya. Kharajna ba'da dzuhri atau qabla dzuhri. Atau dengan jam misalkan fisa'atil asyirati, pada jam 10. Fisa'atil wahidati, pada jam 1. Atau yang semisalnya. Ya, ini karena pertanyaan mata menanyakan waktu, ya. Yang kedua, aina dhahabtum ba'da darsi, kemana kalian pergi sesudah pelajaran? Jawabannya zahabna, ya, nanya panjang dengan alif, ya, zahabna ila suqi, ke pasar. Benar, boleh. Ila ilal masjidi, ke masjid. Ilal maktabati, ke perpustakaan atau ke toko buku, ya. Ini zahabna ilal masjidi, zahabna ilal maktabati, dan yang semisalnya. Okay. Atau tadi misalkan zahabna li ziyaratil mudiri, zahabna li ziyarati asdiq sadiqina, untuk mengunjungi sahabat kami, ya, boleh. Berikutnya, min ayyi idza'atin sami'tumul akhbara, dari siaran mana kalian mendengarkan berita-berita? Sami'tumul akhbara, ya, dhamirnya disesuaikan. Sami'naha, kami mendengarkannya, berita-berita tersebut, min idza'ati, dari siaran radio Jakarta misalkan, min idza'ati Jakarta, atau min idza'ati Yogyakarta, Yogyakarta, ya. Ya, tinggal disebutkan namanya. Kalau nama, ya, sesuai dengan nama asalnya, tidak perlu diubah ke bahasa Arabnya, ya. Min idza'ati Jakarta, min idza'ati Yogyakarta, min idza'ati Bandung, min idza'ati Semarang, min idza'ati Surabaya, ataupun yang semisalnya. Ya, seperti itu. Dari siaran radio Jakarta atau Jogja atau yang semisalnya. Ini, ya. Berikutnya, kuratal qadami la'ibatum am kuratal sallati, apakah sepak bola yang kalian mainkan ataukah bola basket? La'ibna kuratul qadami, kami bermain sepak bola. Atau boleh pula la'ibna kuratul salati, kami bermain bola basket. Ini ya, jadi menjawab pertanyaan, perhatikan lafaz-lafaznya, kemudian dhamirnya pada pertanyaan dengan dhamir apa. Tentunya nanti pada jawaban juga disesuaikan dhamirnya. Ya. Jadi tanya jawab, bertanya, si A bertanya, kemudian si B menjawab, tentunya harus sesuai, harus cocok pertanyaan dengan jawaban. Pertanyaan demikian, jawabannya juga demikian bagaimana yang ditanyakan. Cocok sesuai secara makna dan juga tentunya cocok sesuai secara lafaz. Ini jadi makna dan lafaz semuanya harus sesuai, harus cocok. Ini secara umum demikian ya, perhatikan. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita tambah sedikit ya. Tamrin berikutnya yang keempat ya. Anifil fa'ila mu'annaskan fa'il fi kullin minal jimalil atiyati pada masing-masing kalimat berikut ini. Jadi fa'il di sini pada kalimat yang awal itu jenisnya mudzakkar. Jadi disuruh menggantinya menjadi mu'annas. Perhatikan contoh. Asyaribtum al-qahwata ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Ini kan laki-laki ya. Asyaribtum al-qahwata, asyaribtum al-qahwata, apakah kalian minum kopi? Nah, di sini yang menjadi fa'il dhamir pada lafaz tum. Ya, ini fa'ilnya dari fi'il syariba. Syariba fi'il, kemudian tum atau tak dengan min sukun, ini sebagai fa'il. Dan ini tadi ditujukan pada jamak mudzakkar ya ikhwanu. Maka tak tadi disertai dengan min yang sukun. Tum. Syaribtum. Untuk jamak mudzakkar. Nah, ketika diubah menjadi mu'annas, maka yang berubah tadi, perhatikan contoh, menjadi seperti ini. Asyaribtunna al-qahwata ya akhawatu, apakah kalian minum kopi wahai saudari-saudari? Untuk jamak mu'annas tak, dhamir tak pada syaribtunna itu disertai dengan nun tasydid. Syaribtunna ya, jadi ini perubahannya. Kalau untuk jamak mudzakkar dengan mim syaribtum, untuk jamak mu'annas dengan nun tasydid syaribtunna. Ini contoh berikutnya. Aqra'tum hadhihi al-majallata ya rijalu, apakah kalian membaca majalah ini wahai rijal, wahai para lelaki, wahai pak-pak misalnya. Diubah mu'annas menjadi aqra'tunna. Aqra'tunna hadhihi al-majallata ya nisa'u, wahai para wanita, apakah kalian membaca majalah ini? Dari qara'tum menjadi qara'tunna mu'annasnya. Ya, berikutnya kita follow. Apa sumud barta jadi dan ya abnai al jadida fahim tumud darsal jadida ya abnai menjadi fahim tunna darsal jadida ya abnati ya fahim tunna ya fahim tunna ad-darsal jadida ya banati. Berikutnya laka kharaj kharaj tum minal madrasati ya auladi auladi ya auladi laka kharaj inna minal madrasati ya banatu ya banatu ya tanpa ya banatu mata kharaj tum mu'anaknya menjadi mata kharajtunna. Ya. Berikutnya. Sami'tumul adana. Sami'tum al-adana. Ya. Ya. Sami'tumul adana. Adana. Adana. Ya. Ya akhwatu, ya akhwatu ya. Dari asalnya asami'tum al-adhana ya ikhwanu menjadi asami'tunna al-adhana ya akhawatu. Berikutnya ara'aitumul mudarrisul jadidu ya ikhwana. Ara'aitumul mudarrisal jadida ya ikhwanu. Apakah kalian melihat guru yang baru itu, wahai saudara-saudara? Ara'aitunnal mudarrisul jadida ya akhwan. Ya. Baik. Sebenarnya secara makna juga bisa disesuaikan ya. Di sini untuk yang mudzakkar perhatikan ara'aitum al-mudarrisa al-jadida ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Untuk murid yang laki-laki ya, apakah kalian melihat guru yang baru itu? Gurunya laki-laki, murid laki-laki, gurunya laki-laki, al-mudarris. Apakah kalian melihat guru yang baru itu? Ya, ara'aitum. Ketika diubah menjadi mu'annas, ara'aitunna. Benar, ara'aitunna. Apakah kalian, wahai perempuan, wahai para perempuan, atau wahai murid-murid perempuan, melihat? Kalau muridnya perempuan, gurunya apa? Perempuan. Ini juga yang semacam ini secara otomatis ya, secara kita paham, insya Allah, otomatis juga disesuaikan. Kalau murid perempuan, guru perempuan, mudirah juga perempuan. Sehingga di sini walaupun tidak diperintah, tetapi dari sisi makna itu menyesuaikan, maka juga diubah dari al-mudarrisal jadida menjadi al-mudarrisata al-jadidata dengan ta, dengan tambahan ta tahnif, ta marbutah. Ya, untuk menyesuaikan murid perempuan dengan guru perempuan, ya. Sehingga kalimatnya ara'aitunna al-mudarrisata al-jadidata ya akhawatu. Ini ya. Ara'aitunna al-mudarrisata al-jadidata ya akhawatu. Jadi makna juga harus diperhatikan. Kalau secara akal tidak perlu berubah kalau memang tidak harus berubah. Kalau pada keadaan tertentu yang itu memang harus menyesuaikan, maka ya harus diubah. Jadi makna dan lafaz dua-duanya perhatikan semuanya. Makna dan lafaz. Satu tamrin lagi terkait dengan tamrin keempat ini tadi. Ama makul li jumlah tentang mayali sihota lil fi'li. Ya. Amana kulli jumlatin fi ma yali, di depan setiap kalimat berikut ini shighatani lil fi'li, ada dua bentuk fi'il, ada dua bentuk untuk fi'il. Ikhtar as-shighata sahihata, pilihlah bentuk yang benar. Ikhtaris shighata sahihata, pilihlah bentuk yang benar. Wa akmil biha al-jumlata, dan sempurnakan dengannya kalimat tersebut. Ya, jadi sesuaikan saat dengan keadaan khitabnya, dengan mukhatabnya siapa? Apakah jamak muzakkar ataukah jamak muannas? Kemudian pilihlah fi'il yang sudah disediakan sesuai dengan khitabnya tadi. Ya. Contoh yang pertama. Langsung saja ya, dimasukkan, dipilih dimasukkan dalam kalimat menjadi qara'tum. Qara'tum Al-Qur'an al-yawma ya abna'i. Ya abna'i, wahai anak-anakku, ini mudzakkar. Maka fi'il yang dipilih yang bersama dengan tum, ya, dengan mim sukun. Qara'tum, bentuk yang ini, qara'tum, kan untuk jamak mudzakkar. Ya, sehingga kalimatnya qara'tum Al-Qur'an al-yawma ya abna'i. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an pada hari ini, wahai anak-anakku? Ini. Berikutnya, tafadhol. Mata roja'tum min makata ya ikhwani. Ikhwani, ya. Mata roja'tum min makata ya ikhwani. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai saudara-saudari? Ya, wahai saudara-saudaraku, kapan kalian kembali ke Mekah? Berikutnya. Ghasal tunna wa wujuha tunna bil tisabuni tisabuni ya A. Ghasaltunna wujuhakunna bisabuni. Nah, di sini yang menjadi apa penentunya pada wujuhakunna. Kunna ini untuk jamak mu'annas. Sehingga tadi fi'ilnya dipilih yang bentuknya dengan nun tasdir. Ghasaltunna. Ya, apakah artinya? Apakah kalian mencuci wajah-wajah kalian dengan sabun? Ya, mencuci atau membasuh wajah-wajah kalian dengan sabun. Ya, untuk pertanyaan ini ditujukan pada jamak mu'annas. Ya, dengan kunna atau ghasaltunna menunjukkan ini untuk jamak mu'annas. Berikutnya. Min ayi iza'atin sami tunnal akhbaro ya banati. Ya, sami tunnal akhbaro ya banati. Dipilih yang sami tunna dengan nun tasdir karena untuk banat jamak mu'annas. Ya. Min ayi iza'atin sami'tunnal akhbara ya banati. Dari siaran radio mana kalian mendengarkan berita-berita itu wahai putri-putriku? Baik. Berikutnya. Min ayi babin dakhaltum al-masjid ya ikhwani. Ya. Min ayyi babin dakhaltum al-masjida ya ikhwani. Ikhwani jamak mudzakkar, maka dipilih bentuk yang dakhaltum dengan mim sukun. Ya, dakhaltum al-masjida, kalau disambung dakhaltumul masjida, artinya dari pintu yang mana masjid kalian masuk masjid. Ya, min ayyi babin dakhaltumul masjida, dari pintu yang mana kalian masuk masjid. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Berikutnya. Lima. Lima fatahtunna nawafidha ya banati. Ya, lima fatahtunna an-nawafidha ya banati. Lima fatahtunna an-nawafidha ya banati. Banat jamak mu'annas, maka dipilih yang fatahtunna dengan nun tasydid. Kenapa? Artinya apa? Kenapa? Kalian buka jendela wahai putri-putriku. Ya, kenapa kalian membuka jendela-jendela itu wahai putri-putriku? Ini ya, jadi bedakan. Untuk fa'il yang mudzakkar dengan mu'annas, ini bentuknya, lafaznya berbeda. Ya, ini. Jadi secara umum demikian. Untuk mudzakkar dan mu'annas itu berbeda. Ada yang pertanyaan di sini? Siaran radio, siarannya, bukan bendanya radio, benda bukan, tapi siaran radionya itu iza'ah. Baik, untuk malam ini sampai ini dulu. Alakum minkum untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti dilanjutkan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.